itu ya sudah ya. Wala yadhurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi. Diperbolehkan. Jadi la yadhurru artinya tidak berbahaya. Tidak berbahaya dalam arti diperbolehkan. Diperbolehkan berhenti sejenak, waqfatun yasirah, berhenti sejenak di antara dua kata takbir, baina kalimataihi. Wahya saktatu tanafus. Wahya ini domirnya kembali ke waqfah yasirah ya. Waqfah yasirah atau berhenti sejenak itu ukurannya adalah berhenti untuk bernafas. Saktatu tanafus ya, berhenti untuk bernafas. Wala dhammu ra'i. Dan tidak apa-apa juga mendhumah huruf ra. Jadi wala ini wala kalau diperlihatkan wala yadhurru dhammu ra'i. Tidak apa-apa, tidak berbahaya menharokati dhammah huruf ra. Huruf ra di kata akbar ya. Jadi tidak harus dibaca sukun, boleh Allahu Akbaru dibaca. Dhammah itu juga boleh. Satu ulama yang bernama Al-Adri'i ini juga membahas bahwa diam sejenak itu tidak hanya diperbolehkan sebatas diam untuk bernafas, tetapi lebih dari itu. Beliau Al-Adri'i memperbolehkan diam sekadar orang yang merasakan kelelahan. Jadi misalkan sebelum sholat dia berlari ya, sebelum sholat seorang yang akan melakukan sholat dia berlari terlebih dahulu, olahraga atau bagaimana. Lalu setelah dia mengucapkan Allah untuk takbir, dia berhenti. Berhenti karena kelelahan. Kelelahan ini tentunya waktunya lebih panjang daripada bernafas ya. Ini menurut Al-Adri'i juga diperbolehkan. Kemudian tentang wala dhamurra. Wala dhamurra artinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa mendhumah huruf ra. Ini ada riwayat, yang memerintahkan menjazm ya, menjazm ra. Jazm itu istilah nahwu ya, biasanya diartikan dengan sukun. Walaupun sebenarnya jazm itu kalau dipraktekkan secara teori nahwu, disiplin nahwu, tidak mungkin huruf ra disukun ya, karena kalimat isim, akbaru kalimat isim. Tapi ada riwayat yang mengharuskan menjazm huruf ra dalam arti mensukun huruf ra. Riwayat ini tidak bisa dipakai ya. Riwayat ini tidak bisa dipakai karena telah diteliti oleh para ahli hadis dan ternyata ada beberapa kecacatan di riwayat ini sehingga tidak bisa dipakai. Andai kata riwayat ini bisa dipakai, itu pun kata jazm di riwayat tadi itu tidak diartikan dengan sukun tetapi diartikan dengan tegas ya, tegas atau mantap ya. Jadi mengucapkan takbir itu diharuskan dengan tegas, diharuskan mantap, dalam arti tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan dalam takbir. Karena hukum menggantungkan takbir, ta'liq atau menggantungkan takbir itu tidak sah. Menggantungkan takbir dalam arti tidak mengucapkan takbir saja tetapi ada tambahan. Jika aku demikian maka Allahu Akbar, itu namanya ta'liq ya. Seperti pembahasan di niat, ada pembahasan tentang masiah ya, mengucapkan insya Allah itu juga termasuk ta'liq. Jadi riwayat yang menjelaskan atau yang mengharuskan menjazm ra itu tidak bisa dipakai, dan andai kata bisa dipakai pun riwayat itu tidak diartikan dengan sukun, mensukun ra, tetapi diartikan dengan tegas dalam mengucapkan takbir. Tegas dalam arti tidak ragu-ragu.